السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Wabarakatuh, alhamdulillah pada malam hari ini, malam 25 dari bulan Syawal tahun 1445 Hijriah, syukur kita bisa kembali berkumpul di majelis ini dalam rangka sedikit mempelajari ilmu agama, yang dalam hal ini kita jadikan kajian kita sebagai pelajaran fikih dengan membaca kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, rahimahullah. Dan berhubung kita hanya saya pribadi baru bisa memulai malam ini kajian rutin kita pasca Ramadan dan Idul Fitri, maka kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Semoga Allah menerima dari kita amal-amal soleh yang telah kita kerjakan baik ketika Ramadan maupun di kesempatan-kesempatan yang lainnya, daripada amalan-amalan ibadah. Suasana Ramadan hendaknya tidak berhenti dengan datangnya Idul Fitri, namun dilanjutkan dan diupayakan untuk bisa mendekati apa yang dia lakukan selama Ramadan. Untuk sama sulit sepertinya, karena memang sudah sunatullah Ramadan, bagaimana dikatakan oleh Rasulullah, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulifat abwaabun nirar, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Waktu tidak disayatin, setan-setan diikat. Nah, tentunya di bulan yang lain tidak seperti itu. Namun demikian, hendaknya membekas amalan ibadah yang kita tunaikan di Ramadan tersebut masih ada pengaruhnya. Sehingga para ulama mengatakan di antara alamat amalan ibadah Ramadan diterima itu adalah kondisinya lebih baik dari sebelum Ramadan, dari tahun sebelumnya. Artinya untuk sama dengan Ramadan sulit, akan tapi minimalnya lebih baik dari sebelumnya. Demikian. Karena yang kita taati ketika Ramadan itu adalah yang kita taati juga di bulan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya. Yang kita taati dengan ibadah puasa, ibadah tahajud, qiyamul lail, sedekah, dan yang lainnya daripada amalan-amalan ibadah sebagai ketaatan kepada Allah, itu adalah Allah yang juga pemilik bulan-bulan yang lainnya. Kemudian berhubung kita di penghujung bulan Syawal, yaitu hari Jumat tadi selesai 24, sekarang malam yang ke-25 dari setiap bulan Syawal, mengingatkan ya alhamdulillah mungkin kebanyakan kita sudah selesai puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal. Kita syukuri hal tersebut. Mungkin ada yang karena kondisi ya, bulan Syawal ini ada kegiatan Syawalan, ada resepsi pernikahan relatif lebih banyak, lebih ramai, sehingga terhalang untuk dia bisa melaksanakan puasa Syawal di awal-awal bulan atau pertengahan bulan. Maka ini masih tersisa 5 ataupun 6 hari lagi. Kita lengkapi puasa Ramadan ini dengan puasa Syawal. Karena dalam hadis Abi Ayyub radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan tsumma adbarahu sittan min Syawal fakannama shomat dzahab." Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa setahun. Dijelaskan oleh Syaukani rahimahullah, maka beliau wadzalika li anna hasanatan di kulli hasanatin asra amsaluha amsaluha bi asri amsaliha. Setiap kebaikan itu 10 kali lipatnya balasannya. Kalau 30 ataupun kalau Ramadan ditambah dengan 6 Syawal menjadi 360 ataupun mendekati, berarti setahun puasanya. Nah, dari itu bagi yang kemarin-kemarin belum sempat untuk menunaikan puasa Syawal, maka hendaknya jangan ketinggalan keutamaan yang berharga ini, menambah dan melengkapi puasa Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Masih ada sisa 6 ataupun 5 hari, selesaikan itu. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran fikih, dan sampai saat ini masih di bab adab qada'ul hajah, adab-adab buang air. Adab-adab buang air karena itu termasuk dalam fikih thaharah. Bagusnya seseorang dalam mengikuti adab-adab buang air, maka itu bagian daripada keimanan. Hal tersebut karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahur satrul iman." Kesucian itu adalah ataupun bersuci itu adalah separuh daripada keimanan. Dan kurang beradabnya seseorang di dalam buang hajat bisa jadi menyebabkan seseorang terkena azab kubur, sebagaimana hadis yang telah lalu kita baca ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati ada dua kuburan. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Innahuma la yu'adzaban." Dua penghuni kubur ini benar-benar diazab. "Wa ma yu'adzaban fi kabirin." Keduanya tidaklah diazab pada dosa yang berat ataupun yang besar di mata manusia. "Ama ahaduhuma," salah satu daripada keduanya, karena yang si bin lima, dia menyebarkan fitnah, ngadu domba. bahkan hawa, fitnah. Wa amal akhir yang kedua, kana la yastanzihu min al-baul. Tidak bersih dari kencing. Nah, ini kan tentunya karena tidak menjalani adab, daripada adab-adab kebersihan di dalam buang air. Jadi penting, jangan dianggap remeh hal tersebut. Maka jawaban Salman Al-Farisi senantiasa teringat ketika dibuli, diejek oleh orang Yahudi, inna nabiyakum allamakum kulla syai hatta khira'a, lucu itu nabi kalian, apa-apa diajar sampai buang air. Ingin membuli, mengolok-olok. Dijawab oleh Salman Al-Farisi, ajal, ya memang demikian, dengan bangga. Fa'inna nabiyyana allamana kulla syai, segala sesuatu diajarkan oleh nabi kami, hatta khira'a, sekalipun buang air. Kali disebutkan rincian-rincian yang itu tidak ada dalam agama Yahudi. Menunjukkan bahwasanya sempurnanya agama ini. Dan itu adalah bagian daripada iman. Bismillah, kita baca hadis berikutnya. Kalau di buku kami nomor 90, beda-beda ya penomoran ternyata. Ada yang lebih, ada yang kurang. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Suraqata ibni Malikin radhiyallahu anhu qala allamana sallallahu alaihi wasallam fil khala'i an naqda ala al-yusra wa nansiba al-yumna. Rawahu al-Baihaqi bi sanadin dhaif. Dan riwayat hadis yang datang dari sahabat Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menuturkan supaya tidak artinya disalahpahami, hadis ini dhaif. Nah, artinya jangan nanti sampai berusaha untuk mengamalkannya, yang jelas hadis ini dhaif. Mari kita baca karena memang ada fikih di situ nanti. Nabi mengajar kami tentang al-khala, tentang buang air, agar kami ketika buang air duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Hadis riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang dhaif. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami tata cara buang air kolak ketika dalam takut ataupun kamar kecil, toilet, untuk kami duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Hadis ini sanadnya doi, diriwayatkan oleh Abu Hati, lemah. Hadis ini menunjukkan, meskipun dia doid ya, memang adab buang air itu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini doid, tapi kan banyak di hadis-hadis yang lain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, kalau istinja jangan dengan tangan kiri, jangan dengan tangan kanan, tapi dengan tangan kiri. Jangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Ketika kencing. Kemudian kalau beristijmar dengan batu, maka dengan ganjil, minimal tiga. Itu kan adalah diajarkan tata caranya, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nah di sini allamana, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami. Ya sebagaimana yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi. Allamana nabiyuna kullasyai'in hatta fil qira'ah. Nabi mengajarkan kami segala sesuatu sampai dalam masalah buang air. Di sini dikatakan al-khala memang tempat ataupun bangunan yang dipakai untuk buang air. Supaya tertutup, artinya buang air itu dia hendaknya di tempat yang tertutup. Tidak di tempat yang terbuka kecuali jauh dari pandangan manusia. Boleh di tempat yang terbuka tapi jauh dari pandangan manusia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya Nabi sallallahu itu menjauh ketika ingin buang air di tempat yang terbuka. Namun jika tidak di tempat yang terbuka, kalau di tempat yang tertutup dalam bangunan, disilakan dengan al-khala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nabi sallallahu apabila masuk khala, khala itu dari kata khali, tempat yang sunyi, sepi, artinya tempat yang tertutup. Alhamdulillah masyarakat kaum muslim sekarang ini tidak luput rumah mereka dari al-khala ini, toilet ataupun di belakang ataupun di dalam luar. Yang penting ini menunjukkan bahwasanya itu sesuai yang diinginkan dalam syariat ini. Dengan adanya tempat yang tertutup seperti itu, tentunya gangguan ke yang lain itu adalah selamat ini semua. Kalau di masa-masa yang lalu paling sering didapati orang sembarangan di dalam buang air dan tidak di tempat yang tertutup. Air ini kan adalah menunjukkan kurangnya adab di dalam buang air ini. Kemudian di sini disebutkan naqudah. Ya ini. Kalau buang air besar tentunya tidak bisa dilakukan kecuali dengan duduk. Naqudah itu duduk. Buang air kecil juga lebih utamanya, walaupun boleh. Pernah Nabi SAW, mohon maaf, kencing dalam keadaan posisi berdiri. Disebutkan jika aman dari terperciknya air najis tadi ke badan ataupun pakaian, itu boleh, tapi tidak lebih baik daripada duduk. Dan itu tadi sarannya pun aman, seandainya pun aman tidak lebih baik daripada duduk. Tetap duduk lebih utama, mengingat lebih terjaga auratnya dari terbuka ketika duduk. Beda dengan orang yang buang air dalam keadaan berdiri. Yang kedua, dengan duduk lebih aman, lebih selamat dari terkena najis, terpersiknya najis. Maaf ya, kita tahu air kecil ketika dia dari ketinggian, pantulannya pun akan semakin tinggi. Nah demikian juga dengan duduk kan pantulannya berkurang dan tidak akan mantul dengan tinggi. Artinya lebih aman. Seandainya pun aman daripada angin. Misalnya, kalau berdiri dalam keadaan angin bertiup, itu pun akan mengenai pakaian ataupun najisnya. maka lebih baik dalam keadaan duduk, dan itu yang lebih dihasung dan diajarkan dalam syariat ini. Adapun dengan tata cara yang disebutkan dalam hadis ini, seseorang buang air dengan cara dia bertumpu pada kaki kiri, kemudian betis dan paha kanannya diregak. Memang sebagian ahli kesehatan Arabi itu mengatakan katanya lebih sehat. Lebih sehat dengan cara tersebut. Mohon izin, saya ingin artinya seperti apa sih prakteknya melakukan seperti itu. Yang jelas dengan kondisi kloset kita yang ada itu sulit untuk dipraktekkan, apalagi dengan kloset yang duduk ya. WC yang duduk. Ya, ini mungkin bisa, walaupun itu sulit, itu adalah di kloset yang jongkok. Saya minta izin untuk mempraktekkan, walaupun ini tabu ya. Tapi biar tergambarkan apa sih yang dimaksud dalam hadis tadi. Nabi SAW mengajar kami duduk di kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Jadi kurang lebihnya, persisnya lawalan, tapi kurang lebihnya seperti ini. Mungkin sulit ya sebagian kita. Ini kan ditegakkan kaki kiri sebagai tangkuan untuk dia duduk, entah buang air kecil atau buang air besar. Jadi ini kan tangkuannya di sini. Menurut sebagian daripada ahli kesehatan Arabi, dengan cara tersebut lebih sehat. Itu dari sisi kesehatan. Dari sisi hadis, do'if, lemah, artinya tidak kuat untuk dijadikan sebagai dalil. Oleh karenanya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab Asharhil Mumti', beliau mengatakan setelah menyebutkan tentang do'ifnya hadis ini, kata beliau, lakin fihi nau'un minal masyaqqah. Namun cara seperti ini ada sulitnya, ada masyaqqahnya, sulit. Sulit, apalagi tidak terbiasa. Kalau biasa mungkin ya menjadi mudah ya. Jadi ketika awalnya beliau menyebutkan apa hikmahnya, seandainya sahih, apa hikmahnya? Dalam rangka memuliakan bagian kanan. Bagian kanan kan dengan ditegakkan tadi kaki kanannya, tidak jadikan sebagai tumpuhan, sedangkan itu adalah proses buang hajat. Maka sebagai bentuk menghargai kanan. Kemudian kata beliau, lakin fihi na'un minal masyarakat. Akan tetapi, cara tersebut ya, ada unsur beratnya, sulitnya. Masyarakat, ya memang sulit. Mohon maaf ya, sebagian orang yang tandanya ingin mempraktikkan, ya enggak keluar. Enggak jadi. Idanu sifatil yun. Apalagi kata beliau, orang yang posturnya gemuk itu sulit. Nah, walakiyama ijakana qadil hajat kathirul lahm. Terlebih kalau yang pelakunya ini adalah orang yang gemuk. Orang yang berpostur gemuk. Au kabirusin ataupun sudah lanjut usia, tambah kulit lagi. Au dha'iful jism atau memang lemah fisiknya. Bayat ab fi i'timadihi ala yusra, maka sulit pertama susah dia untuk bisa bertumpuan pada kaki kiri saja. Seperti tadi, ditegak kaki kiri kemudian diduduki dengan apa namanya pinggul kirinya untuk dia buang hajat, walaupun mungkin buang air kecil saja. Wayat apinat beliumna, dan juga sulit dia menegakkan kaki kirinya, kaki kanannya tadi. Oleh karena itu kata beliau, madamatil mas'alatu laita fiha sunnah. Selama permasalahan ini tidak ada dalilnya, tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya, karena dhaif ya hadisnya. Jangan dianggap itu adalah sunnah. Yang sabita'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna qaulal insan yabqa 'ala tabi'atihi. Maka seseorang buang hajat mengikuti kebiasaannya, tabiatnya. Yang bisa jongkok, ya dia buang hajat dengan jongkok, ataupun duduk dengan di WC yang duduk dengan cara yang memudahkan baginya dan lebih sehat, tidak menyulitkannya. Itu ya tabiat kata beliau, ala tabiatihi mu'tamidan ala rijlaini kiltaihima wal aula wal aisar. Itu lebih mudah seorang jongkok kedua kakinya itu ditegak dan bertumpuhan dengan keduanya tersebut lebih mudah. Yang normal ya, yang normal yang seperti kebanyakan kita ya ketika itu adalah WC-nya jongkok. Ya sekarang lebih dimudahkan bagi sebagian yang berbadan gemuk dengan WC yang duduk. Semuanya adalah mengikuti kebiasaan dan tabiatnya, mana yang lebih mudah. Dan bisa jadi itu lebih sehat baginya karena tidak membebani bagian-bagian tubuh tertentu ketika seseorang itu punya kelemahan fisik ataupun kelanjutan usia ataupun berat badan yang lebih. Nah ini, jadi tidak ada sunnahnya. Apa dengan cara apapun, yang jelas duduk sunnah. Buang air dengan cara duduk itu sunnahnya. Bagaimana duduknya itu mengikuti tabiatnya, mana yang mudah. Tidak ada sunnah tertentu. Yang lebih aman bagi kesehatannya dan lebih aman dari terkena najis, itu yang diutamakan dan yang lebih diprioritaskan. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas hadis ini dhaif. Fikih yang bisa kita ambil dari sini, yang pertama adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adab buang air. Kemudian buang air yang lebih utama, tata caranya adalah duduk. Sedangkan duduknya, maka mana yang menurut seseorang lebih nyaman dan lebih mudah dia lakukan dan lebih aman dari najis, itu yang dia tempuh. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini menunjukkan ihtimamnya agama ini dengan adab buang hajat ataupun buang air. Hadis selanjutnya. Hadis yang ke-91 di sini. Dan sebagai catatan, hadis ini juga dhaif. Hadis yang kedua yang akan kita baca juga dhaif. Dan sebagian para ulama mengingkari makna yang terdapat dalam hadis ini. Karena secara kesehatan itu cenderung bermudarat dan secara kejiwaan itu akan mendatangkan waswas, yaitu wa an Isa ibni Yazdad au Ardad an abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, idza bala ahadukum fal yantur zakarahu salasa marratin. Rawahu Abu Ibnu Majah di sanadin dhaif. Yaitu riwayat hadis yang datang dari Isa ibni Yazdad atau Arjad, antara Yazdad atau Arjad itu sahabatnya. An Abihi, yaitu Yazdad ataupun Arjad radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bala ahadukum, apabila salah seorang daripada kalian kencing." Walau alam yang dimaksud di sini adalah laki-laki. Kencing, fal yantur zakarahu. Maka hendaknya dia, maksudnya setelah selesai itu ketika ingin membersihkan itu menarik. Menarik. Mohon maaf, kemaluannya 3 kali. 3 kali. Artinya untuk menyempurnakan sehingga keluarnya, artinya keluar semua. Tidak ada yang tersisa di dalamnya. Dengan cara ditarik. Ya tadi ya, hadis ini dhaif. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terutama mengingkari cara seperti ini dengan alasan bisa jadi itu adalah membahayakan bagi kesehatan. Yang kedua, itu berpotensi itu membuat was-was. Hendaknya seseorang buang air normal-normal saja ya, kalau sudah selesai. Ya itu yang dorongan dari badannya sendiri. Dari badannya sendiri. Di cebok ataupun di bersuci. Sudah cukup, tidak harus ditetapkan dengan ditarik. Dengan maksud agar yang terpisah di saluran. Mohon maaf ini tersebut. Keluar. Nah ini berpotensi artinya seseorang datang was-was. Ini sudah habis atau belum. Dan banyak yang terjadi demikian. Banyak yang terjadi demikian. Maka hendaknya dia bertindak yang normal-normal saja. Tidak harus melakukan demikian. Ketika sudah selesai, dia cebok dengan air ataupun dengan batu. Dan hendaknya seseorang menghindari faktor-faktor yang membuat dia was-was. Was-was ini terkadang mendungukan seseorang. Tidak sedikit orang secara akal cerdas, akan tapi dia dibingungkan oleh was-was. Ini sudah habis ataupun belum, ini masih netes ataupun tidak, airnya nanti sudah cebok ini masih sudah bersih ataupun tidak, sudah selesai, sudah pakai celana, sudah apa, ini masih jangan-jangan belum bersih. Nah ini dihindari yang demikian itu. Kemudian juga perkara-perkara yang mengganggu kesehatannya. Dan terus terang, mohon maaf ala pintar ini terus terang di antara yang sensitif. Perlakuannya pun harus hati-hati. Maka hendaknya hal-hal yang dikira membahayakan ataupun berpotensi menimbulkan hal-hal yang tidak baik dihindari. Karena secara hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, demikian juga Syekh Sa'di, kata beliau, "As-sahih annahu la yustahab." Yang benar tidak disunahkan yang seperti itu. Al-mashu wa nathar. Ataupun diusap ataupun ditarik itu tidak disunahkan. Kenapa? Li adami subuti dzalik, karena tidak sahih hadisnya. Wa li annahu yuhditsu al-waswas, karena itu adalah membuat ataupun berpotensi mendatangkan was-was. Kata An-Nawawi, yan bagi ala yutafi al-awham. Setelah buang air itu hendaknya jangan seseorang dihantui oleh waham, ragu-ragu. Jangan dihantui, hindari perkara-perkara yang bisa menghantui orang dari ragu-ragu. Fa innahu yu'addi ila tamkinil waswasah fil qalb. Karena itu kan membiarkan waswas di hati. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan Syekhul Islam, ya, saya ulangi lagi. Kata beliau, salkud zakari wa natruhu bid'ah. Beliau membid'ahkan. Dengan sehabis kencing, dia harus ditarik ataupun diusap untuk memaksimalkan keluarnya air kencing. Kata beliau bid'ah. Termasuk bid'ah. Wal baul yakhruju bi tiba'ihi. Air kencing itu keluar dengan tabiatnya. Dengan tabiatnya. Ya sudah habis, berhenti. Sudah habis, berhenti. Nah ini. Wallahu'alam. Bisawab. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al'afu minkum. Mungkin ada perkara-perkara yang agak tabu dalam pelajaran kita pada malam hari ini. Tapi itu yang mampu kita jelaskan. Wa billahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.